Teman-temanku dari Bintang Professional Shopping Pasuruan Jawa Timur, matur suwun. AN Promosindo, terima kasih. Sagita untuk Anda semuanya. Ada Eni Sagita. Aremania. Thank you. kasih tepuk tangannya ya.